sisilo rotelu. Ayah, ku kirimkan doa. Semoga engkau tenang di alam surga. Rasah kakean alesan.

neng atiku mengono kowe. Siap nge? Nge bro. Bareng yo. Yo man. Ciro Lupat. Ternyata masih kelangan neng aku. Terima kasih.

sedelo. Kapan aku pengen oleng mergo terus nawes ra kajen. Kapan ben sampe kelalen aku pengen oleng. Kapan pindang wene hono terus nawes ra nyasep minggo dong. Tombo tekolo rolo sajak mung sedelo. Makro, makro, oh my.